Pergi. Cintaku selalu terhempas. Terima kasih.

hidupku yang ku gambarkan. Oh Tuhan, tunjukkan jalan. Aku tak ingin dalam gelap dan hampa. Oh Tuhan, tunjukkan jalan. Aku tak ingin dalam gelap dan hampa. Cobalah kau. cinta.